Mitra Bisnis, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofyan Wanandi menilai pertemuan kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC sebagai momen untuk mengembalikan iklim investasi di Indonesia. KTT APEC harus dimanfaatkan untuk mengembalikan investment climate di tanah air. Sofyan mengatakan, Indonesia harus memanfaatkan rencana pengumpulan dana dari negara ekonomi APEC untuk membangun infrastruktur di Asia Pasifik. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa harapan Bapak itu bisa terwujud dalam APEC kali ini? Bisa ya. Kita tuan rumah ini selalu paling banyak bisa menentukan acara apa yang kita mau. Tergantung SBY-nya sendiri, presidennya mau memanfaatkan itu secara maksimal atau cuma untuk pencitraan saja. Saya nggak tahu yang ceritanya presidennya. Kita mau show business atau kita mau betul-betul memperbaiki iklim investasi kita kembali. Saya pikir selalu mesti bisa dan ini bisa kita manfaatkan. Ada 1.200 CEO dari seluruh dunia datang ke sini. Ada 1.000 lebih wartawan. Ada berapa puluh pimpinan negara ya daripada APEC itu. Dan ini momentum bisa kita pakai untuk memperbaiki iklim investasi kita. Dan mana? Tapi kita tentu harus selesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah kita juga. Ini semua menurut saya tergantung daripada pemerintah sendiri mau kemana. Mau show business bisa, mau betul-betul ada substansinya bisa. Dan semua menurut saya harus kita pakai untuk kepentingan pembangunan negara kita untuk ke depan itu loh. Tapi Pak, selama ini banyak pertemuan-pertemuan sejenis dan juga ada penandatanganan dengan sejumlah negara mengenai investasi di Indonesia pada akhirnya tidak terlaksana. Bagaimana dengan saat ini? Itulah, kalau bisa janganlah. Kalau saya sudah memang kita ini sudah lama pengalaman begini, kadang-kadang sudah nggak percaya lagi pemerintah ini, lebih banyak show-nya mungkin ya, seremonial, berapa puluh kita teka-teka tapi nggak ada yang dirasakan oleh masyarakat kita pembangunan itu. Nah, tentu kenyataan-kenyataan ini memang terjadi ya, dan saya harapkan ini tidak terjadi terus-menerus gitu. Sudah capek kita menunggunya daripada janji-janji dan seremonial-seremonial yang menghabiskan duit beratus juta US, akhirnya nggak ada hasilnya. Itu tentu kita harus cegah gitu loh. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.